Adam wahai manusia, ila kasabata apabila telah berkasab engkau al-mala terhadap harta benda. Falkur maka ingatlah engkau al-hisab terhadap adanya hisab. Wila jelasta dan apabila telah duduk engkau al-ta'am menghadapi makanan. Falkur maka ingatlah engkau al-ja'i'ah terhadap orang yang lapar. Wida da'atka dan apabila telah mengajakkan kepadamu nafsuka apa nafsumu alal kudrati atas bersikap sok kuasa ala ta'if atas orang yang lemah. Fadkur maka ingatlah engkau kudrat Allah terhadap kuasa Allah Ta'ala alaika atas dirimu. Walau sya'ana sallatahu alaika walau sya'andaikan berkehendak Allah la sallatahu niscaya membuat kuasa Allah kepada itu ta'if alaika atas dirimu. Wa idza nazala dan apabila telah turun bika kepadamu bala'un apa bencana fasta'in maka mohonlah pertolongan engkau kepada Allah bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa idza marita apabila telah sakit engkau fa'alik maka obatilah engkau nafsaka terhadap dirimu bisadaqati dengan sadaqah. Wa idza asaba dan apabila telah menimpakan kepadamu musibah dan apa musibah fakul maka katakanlah engkau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi ialah milik Allah wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'un ialah akan kembali kami. Berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan rezeki namanya kasab atau berkasab. Manusia memiliki keterampilan masing-masing, memiliki skill, pengetahuan untuk mendapatkan rezeki. Allah Ta'ala menabur rezekinya di mana-mana dan memerintahkan kita untuk mencari rezeki sebagai sarana lebih sempurna menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya Allah itu kuasa. Tanpa kita berkasa berikhtiar, langsung dikirimkan rezeki oleh Allah ke pintu-pintu rumah kita. Itu kuasa ya. Jadikan Allah kuasa, maka jangan sekali-kali kita bergantung, bersandar kepada pekerjaan-pekerjaan. Nah kalau memang Allah kuasa untuk mengirim rezeki ke pintu-pintu rumah kita, kenapa kok diperintahkan segala untuk berusaha, berikhtiar, berkasa? Itu semata-mata Allah ingin memberikan nilai kepada kita bahwa dengan kita berkasab itu berarti kita melaksanakan perintah Allah untuk mencari rezeki yang halal dalam kehidupan ini. Maka setiap pekerjaan yang halal itu barokah. Andaikan orang ini bisa menyaksikan itulah cara Allah Ta'ala memberikan rezeki. Jadi macam-macam, ada ribuan macam pekerjaan, ada ribuan macam pekerjaan yang halal dalam hidup ini. Dan itu sengaja oleh Allah Ta'ala dibikin beraneka ragam, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, keahlian masing-masing. Sebenarnya Allah ingin mengatakan secara hakikat itu, ketika memerintahkan kita untuk bekerja, temuilah aku di pekerjaan-pekerjaanmu. Jadi bagaimana kita bisa berjumpa Allah di pekerjaan yang kita tekuni? Pertama ya, keahlian kita itu murni karunia dari Allah Ta'ala lewat sejumlah proses pendidikan atau pengalaman langsung. Terus yang kedua, pekerjaan itu memang disediakan oleh Allah Ta'ala juga. Kita punya keahlian, tapi Allah tak menyediakan pekerjaan, maka keahlian itu macet, nganggur. Atau Allah Ta'ala menyediakan pekerjaan, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan kepada kita keahlian, sama nganggur juga. Jadi ternyata itu perjumpaan antara yang Allah di satu sisi dengan Allah di sisi yang lain sebenarnya. Karena itu orang bekerja itu sungguhnya betul-betul ibadah, asalkan batin ini bergetar tersambung dengan cara-cara Gusti Allah menyediakan pekerjaan dan rezeki. Jadi kalau orang seperti ini pemahamannya dan merasakannya, maka sesungguhnya khusyuk ketika bekerja itu tidak kalah dengan khusyuk ketika beribadah. Sama saja, cuman performannya yang beda, penampilannya beda, coraknya beda. Sama semestinya. Coba misalnya ya, kalau sampai seorang petani menyangkul cangkul sawah, sama maksudnya dengan ketika sholat itu petani waliullah. Cepat nyampok kepada Allah Ta'ala. Jadi cangkul diayun nyampe kepada Allah Ta'ala sebagaimana tangan diangkat kita takbir Allah Akbar sampai ke Allah Ta'ala. Kan sama. Sama. Jadi karena itu keahlian-keahlian kita setiap hari kita pakai, kita laksanakan itu sesungguhnya sama saja salah satu sarana untuk berjumpa dengan Gusti Allah. Ya Pak, Allah sesungguhnya kan bertanya, siapa yang telah menyediakan pekerjaan bagimu? Siapa yang telah menyediakan lowongan? Siapa yang telah memberikan kemampuan dalam dirimu, memberikan keterampilan? Siapa yang membuat semangat kepadamu untuk bekerja dan lain semacamnya? Itu semuanya adalah Gusti Allah sebenarnya. Maka pekerjaan apa saja itu transenden sebenarnya. Keilahian apa saja yang dikerjakan yang halal itu transenden, keilahian itu. Jadi tinggal kita memberikan makna di dalam pekerjaan. Karena itu kalau sudah begitu maka jelas. Idza kasabtal mal fadhkuril hisab. Kalau engkau sedang bekerja untuk mendapatkan rezeki, maka ingatlah, ingatlah adanya pemeriksaan Gusti Allah Ta'ala di hari perhitungan kelak. Jadi misalnya kita dapat rezeki hari ini 5.000, 10.000, langsung pastikan, ya Allah, tuntunlah kami dalam mendapatkan rezeki ini untuk semata menggunakannya di jalanmu. Sebab kalau digunakan tidak di jalan Allah Ta'ala, itu akan besar masalahnya gitu. Akan besar masalahnya. Memang kecil mungkin 5.000, 10.000, tapi ketika berhadapan dengan keadilan Allah, setiap kekeliruan yang kecil sekalipun bermasalah. Allah bilang ya, dulu waktu hari Selasa aku kasih engkau 5.000, 10.000 lewat cara bekerja yang benar, terus kau pakai untuk apa? Ketika ternyata itu kita memakainya tidak untuk kemahaagungan Allah Ta'ala, itu bisa bermasalah. Jadi dosa paling kecil kalau berhadapan dengan keadilan Allah Ta'ala, masalah yang kecil ini masalah. Tapi kalau misalnya dosa sangat besar tapi berhadapan dengan ampunan Allah, selesai beres. Jadi kan karena itu ya Allah, tolong keburukan-keburukan kami pandanglah sebagai keburukan-keburukan yang kau cintai. Jadi kan kalau Allah Ta'ala senang itu kan, walaupun orang berdosa, wah aku karena senang sama kamu, coba aku gak senang pasti tak hitung. Ya kalau senang walaupun dosanya besar, ya kamu sudah, wah gak enak. Jadi, kalau sampai mendapatkan posisi kekasih di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu Allah pernah berfirman kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari dalam ilhamnya ya. Nifari firman Allah Ta'ala, sesungguhnya engkau itu memiliki dosa sebagaimana orang lain, Nifari. Atau bahkan boleh jadi dosa malah lebih besar dibandingkan dosa orang lain. Tapi gimana lagi, kamu sudah kenal aku kenal kamu, aku kok gak enak meriksa-meriksa kamu itu. Sebaliknya, kalau kebaikan kita itu adalah kebaikan orang yang Allah tidak suka, ada saja masalahnya itu. Sama kan? Kita misalnya berhadapan dengan orang yang kita tidak suka, bu, semuanya benar pekerjaan orang itu, nyelkit di sini. Kenapa? Enggak suka kok. Karena itu doanya Syekh Abdul Hasan Syadzili itu. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah keburukan-keburukan tanah adalah keburukan orang yang kau cintai. Enggak masalah waktu itu. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Dan jangan jadikan kebaikan-kebaikan kami adalah kebaikan orang yang kau benci. Bermasalah, Bapak. Jadi ketika kita dapat rezeki berapa saja, ingatlah langsung bahwa ini kelak akan diperiksa untuk apa. Jadi kalau rezeki itu kan diperiksa pertama kali bagaimana cara mendapatkannya, terus yang kedua dibelanjakan untuk apa. Ada rezeki itu halal tapi cara mendapatkannya tidak halal. Setiap uang itu semuanya uang halal, tidak ada uang haram kecuali uang palsu. Halal semuanya, uang itu halal, tapi bisa saja cara mendapatkannya tidak halal melalui togel gitu. Ya. Kalau uangnya asli, dicek serinya asli. Dari BI, Bank Indonesia asli. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki seberapapun, ingatlah bahwa itu akan diperiksa kelak. Termasuk yang sepele-sepele, rezeki rokok. Jangan dikira selesai itu. Wah, wow, cuma dibakar saja habis kok diperiksa segala. Ya enggak juga. Apa aja yang sepele-sepele aja. Summa latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Pakai non taukid. Summa latus alunna. Kemudian sungguh demi akan ditanya engkau. Pakai lam taukid, pakai non taukid. Yauma idzin di hari itu 'anil na'im tentang karunia yang diberikan kepada kita. Terus kalau kita sedang menghadapi makanan, maka ingatlah orang yang sedang kelaparan. Jadi, ada simpati yang kuat yang mesti kita bangkitkan dalam diri terhadap mereka yang tidak begitu beruntung ya, secara ekonomi. Saya tertarik dengan karomahnya seorang waliullah. Dia itu bisa tahu orang-orang beriman mana yang sedang lapar. Karena itu ketika si wali ini makan, kenyangnya itu bisa transfer loh sana enak aja deh, jadi tidak usah ngasih makanan kemana-mana, tinggal makan nanti kenyangnya transfer. Makannya orang ini banyak sekali, orang-orang heran bu, ini kiai wafat, makannya banyak banget deh. Padahal kenyangnya ditransfer ke orang yang kelaparan, cerek enak. Jadi dari mana datangnya karma seperti itu? Dari adanya perhatian yang kuat terhadap nasib orang yang tidak beruntung. Jadi dari segi kuatnya perhatian, ya Allah sesungguhnya kalau ada rezeki yang lebih ingin diberikan kepada mereka, ya Allah sesungguhnya kalau diberi kemampuan untuk menolong, akan menolong mereka. Jadi kuatnya keinginan untuk membantu menjadikan orang ini dikaruniai oleh Allah Ta'ala karomah untuk bisa mengencangkan orang lain, walaupun orang lain itu tidak menjalani proses makan. Ingat orang yang sedang kelaparan. Kalau di sini mungkin nggak ada orang kelaparan ya. Di Indonesia, kalau Indonesia nggak tahu, kalau di luar-luar Jawa. Tapi kalau di sini di Jawa nggak ada orang kelaparan. Ini bukan zaman keceklik seperti dulu. Tapi kalau orang-orang yang sedang dibombardir di sana di Palestina itu banyak saya yang kelaparan. Jadi kita hadis kutsi ini akan senantiasa berlaku sampai kapanpun. Terus, kalau nafsu kita mengajak kepada kita untuk sok puasa kepada orang yang lemah, dan kadang yang namanya ilmu pengetahuan dipakai untuk membodoh-bodohi orang yang memang bodoh yang awam, atau kekuasaan dipakai untuk menindas yang lemah. Jadi kalau kita sok mau puasa kepada orang yang lemah, ingatlah bahwa kita itu berhadapan dengan kuasa Allah yang tidak akan pernah bisa ditolak. Jadi, kasihan kan sebenarnya. Bukan terutama kasihan kepada mereka yang lemah, tapi kepada diri kita yang tak tahu rasa menimbang penderitaan orang yang lemah. Jadi, walaupun dalam pikiran, jangan loh, walaupun dalam pikiran, ala misalnya, tahu apa itu, di dalam hati begitu. Terus semena-mena, omongannya semena-mena, tindakannya semena-mena. Itu jangan. Allah itu maha kuasa mempermalukan siapapun yang paling bijak sekalipun. Jadi di sana, orang merasa bijak, merasa bestari, merasa arif. Tapi orang ini merasa memiliki kemampuan di atas rata-rata orang lain, ini suatu saat bisa saja dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Jadi karena itu, tidak bisa kita berkaca pinggang merasa lebih di hadapan orang-orang yang lemah dalam hal apapun. Dalam hal apapun, secara kekuasaan, secara ekonomi, secara keilmuan, secara spiritual atau secara ibadah misalnya. Misalnya kita memandang orang-orang yang belum sholat itu hina misalnya, jangan sampai. Sebab boleh jadi nanti digeser oleh Allah Ta'ala. Yang enggak rajin sholat itu dibikin senang kepada Allah Ta'ala. Sementara kita itu semakin lama dibikin jauh, menyimpang menjauh dari Allah dan Alhamdulillah. Terus kalau kita mendapatkan bencana, maka mohonlah kepada Allah dengan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. senjata ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan pamor yang sangat kuat untuk menolak bencana demi bencana, untuk bisa menjadi tameng bagi datangnya bencana. Bencana apa ya, banyak macam-macamnya bencana. Bencana enggak lulus-lulus kuliah dan lain sebagainya. Tidak hanya gempa ya, apa aja yang kira-kira semestinya jadi tapi enggak jadi. Itu ya bencana. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ini bagi orang yang sudah mendarah daging mengamalkan la haula wala quwwata illa billah ini, ini bisa menjadi ismullahil azam. La haula wala quwwata illa billah. Apa ismullahil azam? Ismullahil azam itu suasana rohani ketika orang itu merasa sepenuhnya dilingkupi oleh Allah Ta'ala lewat sejumlah bacaan. Artinya bagi orang tertentu ismullahil azam itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika baca la haula wala quwwata illa billah langsung dihadapkan kepada rahasia-rahasia Allah, kepada kemahan Allah, sehingga sepenuh-penuhnya merasakan Allah. Itu namanya ismullahil azam. Orang yang memiliki ismullahil azam ini doanya pasti tembus, pasti terkabul. Dulu Syekh Abu Yazid Bustami ya. Syekh Abu Yazid Bustami itu menggendong bayi. Ketika menggendong bayi, datang salah seseorang kepada beliau yang mengatakan, Syekh Abu Yazid, tolong ajarkan kepada saya ismullahil azam yang kalau saya berdoa dengan doa itu pasti terkabul doa saya. Nah, si bayi yang digendong oleh Syekh Abu Yazid ini digandaki oleh Allah Ta'ala untuk berbicara sembari memegang jenggotnya Syekh Abu Yazid. Bayi ini bilang, ini loh yang punya jenggot inilah ismullahil azam. Berdoalah dengan orang ini, doamu akan terkabul. Jadi ismullahil azam itu ketika mendarah daging berubah jadi orang, bukan bacaan. Jadi misalnya Syekh Abu Yazid Bustami mendarah daging dengan la haula wala quwwata illa billah, ismullahil azamnya itu ya Syekh Abu Yazid ini. Ini yang disebut dengan mata tasbih yang ke-100. Kenapa asmaul husna kok 99, kok tidak sampai 100? Yang 100 itu adalah orang yang mendarah daging dengan asmaul husna. Itu nama Allah yang ke-100. Jadi nama Allah yang ke-100 itu bukan bacaan tapi orang. Jadi kalau sudah betul-betul mendarah daging. Karena itu ya Kyai Anwar di Pati tahun 60-an itu yang mendarah daging dengan asmaul husna itu dikaruniai oleh Allah Ta'ala tajalli nama Allah Al-Muhit. Al-Muhit itu yang melingkupi atau meliputi. Suatu saat ada pencuri datang ke rumahnya itu. Jadi siapa lagi? Anwar. Datang pencuri. Anwar tahu bahwa pencuri itu datang. Dari belakang Anwar bilang, maling! Pencurinya kabur ke barat. Tiba-tiba Anwar di baratnya maling itu. Aduh, kemana? Terkejut malingnya, maling! Lari ke timur, lari kenceng. Tiba-tiba Anwar di depannya, hei, mau kemana lagi? Kemanapun arah itu pasti Anwar di depannya. Kenapa? Itu namanya nama Allah Al-Muhit yang melingkupi segala sesuatu. Sehingga walaupun tidak ada pagarnya di situ, itu lebih kuat dibandingkan pagar kayak luar itu. Sebab lari kemanapun malingnya sudah ada di depannya kayak luar itu. Dan nama Allah Ta'ala Al-Muhit itu ketika sudah mendarah daging dengan pikiran tertentu yang tidak saja lisan yang berpikir tapi diresapi di hati. Jadi betul-betul bisa menyaksikan Allah yang melingkupi segala-galanya. Bahkan tidak ada satupun pori-pori yang tak dilingkupi oleh Allah Ta'ala. Pori-pori manusia, pori-pori kayu, pori-pori batu dan lain semacamnya, semuanya dilingkupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya Allah Ta'ala Al-Muhit. Allah Ta'ala termasuk pikiran kita disulusupi, dilingkupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerentak kita sama semuanya dilingkupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika sampai di puncak rasa, itulah yang disebut dengan mendarah daging di puncak rasa. Karena itu kita sesungguhnya yang lebih penting itu adalah mengolah rasa sampai di ketajaman puncak dari rasa rohani itu. Jadi ketika menyebut Allah, betul-betul merasakan segala-galanya ini tidak ada yang kosong dari kehadiran Allah. Tidak ada yang kosong. Dan kalau seperti itu kita berpikir, maka langit demi langit itu bisa bergetar oleh hidup kita. Karena itu orang yang hatinya khusyuk pasti terkenal di langit di antara para malaikat, pasti terkenal. Walaupun di bumi sama sekali tidak ada orang yang mengenal. Sana dia terkenal. Jadi, kenapa terkenal? Seringkali menggetarkan lapisan-lapisan langit, menggetarkan alam malakut dengan kekuatan zikir seperti itu. Duk, duk, duk, duk, duk. Allah Subhanahu wa taala. Fastainbillah. Kalau sakit, ya obati sakit itu dengan sedekah. Tidak saja sakit demam, tidak hanya sakit cikungunya atau apa yang lain, bukan termasuk sakitnya pikiran, sakitnya hati, ya itu obati dengan sedekah. Sedekah, obati dengan sedekah. Ikhlas, ikhlas, om cuma 1000 masa nggak ikhlas. Ya, sampai ketika ngasihkan, tangan kirinya sembunyikan, tangan kanannya. Kenapa? Kata hadis jangan sampai tahu tangan kiri. Berapa? 1000. Ya pasti ikhlas, masa enggak ikhlas 1000. Nah, sedekah itu ternyata itu bisa menjadi obat bagi segala macam penyakit. Saya yakin bahwa penyakit yang sampai hari ini secara medis tidak ada obatnya seperti HIV dan AIDS ya. Saya kira itu juga akan sembuh dengan sedekah. Kalau betul-betul bersungguh-sungguh untuk kesembuhan itu semata-mata untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Saya yakin bisa. Sebab pengobatan dengan sedekah ini stempelnya langsung dari Nabi, dari Gusti Allah. Stempel pengobatan sedekah ini. Tapi kan jarang, rata-rata kita pertama kita lari ke puskesmas atau ke dokter umum. Terus kalau enggak selesai langsung ke dokter spesialis. Larinya ke sana bukan terutama langsung sedekah yuk, sedekah jarang gitu. Hanya orang-orang tertentu ketika sudah mumet di rumah sakit enggak bisa-bisa baru siapa tahu sedekah bisa menyembuhkan. Itu alternatif terakhir. Dan mestinya yang pertama gitu, mestinya sakit coba sedekah. Kalau sedekah itu obat sedekah itu tidak ada efek sampingnya sama sekali. Tapi kalau obat-obat dari dokter bisa saja ada efek sampingnya. Sedekah. Ini berarti ternyata diskusi mengobati sakit dengan sedekah. Terus kalau engkau tertimpa musibah, maka katakan sesungguhnya kita berasal usul dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Untuk apa? Untuk meringankan adanya musibah yang menimpa. Liyukhaffif alamal balak minka ilmuka bi'annau wal mubli. Penderitaan itu, musibah itu akan ringan kalau kita tahu bahwa yang ngirim itu adalah Gusti Allah yang juga mengirimkan karunia-karunia itu loh. Jadi kan gitu. Jadi yang bikin senang gembira itu adalah juga suatu saat akan menjadikan kita merasakan adanya penderitaan. Jadi asal usul karunia dan penderitaan itu sama. Jadi kalau kita tahu asal usulnya itu sama, maka tidak terlalu berkeluh kesah kita. Bahkan kalau sampai di antara para nabi itu mendapatkan musibah terus berkeluh kesah tidak kepada Allah Ta'ala, Allah itu murka. Jadi kena musibah berkeluh kesah, Allah itu enggak suka kalau berkeluh kesah kepada makhluk, enggak suka. Karena itu pengobatan di antara para nabi itu, pengobatan itu hanya dilakukan kalau ada perintah langsung. Maka kita tahu dalam Tariful Anbiya bahwa ketika 20 tahun Nabi Ayub mengalami sakit, itu tidak pernah berobat, jangankan berobat, berdoa itu sembuh enggak pernah. Kenapa kok begitu? Kan belum diperintahkan untuk berdoa untuk sembuh. Jadi berdoa itu pun juga nunggu instruksi langsung gitu. Dengan lancang kemudian belum disuruh sudah berdoa. Kita kalau tingkat aulia, kalau kita ya wajib langsung aja. Kalau menunggu perintah sampai mati enggak datang-datang perintah. Jadi langsung aja berdoa langsung ke dokter, enggak ada akan ada perintah ya, perintah dari saudara-saudara, dari kawan-kawan. Sudah berobat atau belum? Berarti sudah anggap perintah dari Allah lewat orang itu. Jadi jangan terlalu sulit, jangan terlalu rumit ya. Bukan kelasnya. Nah, innama asku basi wa huzni ila Allah. Hanya saya aku adukan duka deritaku dan kesedihanku ini kepada Allah Ta'ala. Itu kata Nabi Ya'qub setelah sekian lama dihajar oleh berbagai macam ujian. Di sini pahit sekali Nabi Ya'qub itu ujiannya. Sekian tahun dirundung oleh penderitaan. Dan beliau tahu tidak ada satu pun tangan makhluk yang bisa menyelesaikan penderitaan yang sedang menimpanya. Karena itu hanya semata-mata diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Zakaria ketika disembelih itu tidak boleh bilang aduh, enggak boleh. Kalau sampai kau bilang aduh Zakaria, firman Allah Ta'ala, akan kubolak-balik langit dan bumi sebagai kemurkaanku kepadamu. Jadi bilang aduh aja enggak boleh, badan digorok loh dengan geraji lehernya. Enggak boleh bilang aduh, nikmati saja. Nikmati saja. Itu adalah kenikmatan cuma rasanya pahit. Gitu kan? Jadi kalau tertimpa apa-apa, ini kenikmatan, cuman rasanya pahit. Hanya di lidah orang pilihan rasanya manis. Jadi perkara pahit dan manis itu bukan perkara sesuatu yang bersifat eksternal di luar, bukan. Tergantung kepada kesanggupan lidah kita untuk mengelola. Itu bisa duri manis kalau orang sudah bisa berjumpa rayu dengan Gusti Allah. Manis. Segala penderitaan enak kalau sudah tahu bahwa sumbernya adalah Allah Maha Kekasih. Ya, ini filosofi tentang kehidupan kita, bagaimana kita menempuh hari-hari ke depan dengan bernafaskan keilahian, dengan bernafaskan kerohanian. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, menuntun kita menuju derajat-derajat yang lebih tinggi di hadapan hadirat-Nya dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para auliya. Bismillahirrahmanirrahim.